Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau idul kurbannya patungan di sekolah, itu pahalanya bagaimana, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak ada korban patungan, cuman patungan itu ada pahalanya, yaitu mendidik saja. Cuman bisa saja itu masuk bab sunnah kifayah. Jadi korban itu ada dua, sunnah ainiyah sama sunnah kifayah. Dan ini barangkali yang jarang dibahas. Sunnah ainiyah itu dibebankan atas kita orang per orang. Bebannya tanpa beban sunnah, bukan wajib ya. Dan di saat kita melakukan sunnah ainiyah, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya tadi. Syaratnya kambing harus begini. Itu sunnah ainiyah untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah. Tapi kalau ternyata, dan ini semua orang, bukan seumur hidup satu, tidak. Jadi setiap tahun kita tetap disunnahkan untuk itu. Berkorban itu tetap disunnahkan. Lah kalau paling tidak, kalau di rumah kita itu tidak bisa korban semuanya, 5 orang misalnya di rumah kita nggak bisa korban semuanya, minimal harus ada satulah sunnahnya, satu yang korban. Rasulullah pernah melakukan untuk istri-istri beliau. Jadi satu ini nanti mewakili untuk semuanya, namanya sunnah kifayah. Ini satu. Intinya apa? Agar di hari itu anak-anaknya ikut merasakan makan daging, ikut merasakan senangnya hari raya besar Idul Adha. Dan ini di negeri Arab sana sudah umum orang satu nyembelih ini. Jadi kalau kita dapat kiriman itu setengah kambing, bukan setengah kilo. Setengah kambing, dapat kiriman setengah kambing itu sudah. Jadi itu adalah ada sunnah kifayah. Dan sunnah kifayah ini bisa saja satu keluarga anak-anaknya 20 nyembelih satu. Enggak apa-apa. Karena tidak ada lagi. Maka yang diadakan di sekolah-sekolah ini memang tidak masuk kepada korban sunnah ainiyah yang selama ini dilakukan oleh orang. Tapi yang jelas mendapatkan pahala sedekah karena itu adalah melatih. Tapi ingat, jangan dipaksa. Anda yang punya duit mah enak, tapi itu ada seorang fakir bapaknya 20 ribu itu berharga sekali. Memang yang namanya ngajari untuk sedekah, ya diajari bagaimana baik-baik, sukarela. Jangan sampai kepaksa. Ada sebagian orang memaksa. Sekolahan memaksa. Tidak dibenarkan kalau memaksa. Karena kita tidak boleh mengambil hartanya orang dengan paksa kecuali bab zakat. Sama nagih utang. Ya. Hak-hak kemanusiaan. Tapi kalau sudah urusan ibadah sunnah, jangan dipaksakan. Kalau enggak naik kelas. Kalau enggak ini. Enggak. Jadi sukarela. Dihimbau. Kalaupun ada yang tidak mampu, maka itu dimaafkan. Harus dimaafkan. Ini namanya pendidikan untuk berkorban saja, tapi tidak masuk dalam sedekah, dalam pahala korban sunnah ainiyah. Adapun pahalanya adalah dapat memberikan makan fakir miskin, tetap dapat pahalanya. Baik. Dan banyak nanti ada jenis korban yang tidak mendapatkan pahala korban, banyak. Yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Yang boleh kambing, pincang, atau picek, atau ini. Jatuh boleh korban, karena punyanya itu. Kalau punyanya itu adalah sah-sah saja. Karena ada syarat. Atau dinadarkan, aku nadar kambing ini akan aku jadikan sebagai korban. Tak taunya semakin hari semakin kurus. Picek sebelahnya, kakinya pincang ya nih. Kupingnya hilang. Sudah dinadarkan, harus dikorbankan. Gak ada, dirubah. Jadi begitu sah-sah saja. Sederhana sebetulnya. Jadi boleh yang dilakukan di sekolah itu mendidik orang untuk bersedekah. Tapi ingat, jangan memaksa. Jangan sampai menjadikan orang tuanya bingung. Anaknya 5 masuk sekolah di situ. 5 kali 20, 100 ribu. Berat nanti. Sementara kerjaannya belum tentu jelas. Baik. Itu dapat pahala, ya. Pahalanya pahala sedekah. Termasuk kalau ada orang korban, kelewat. Di Arafah, di hari Tashrek. Setelah hari Tashrek, kan hari raya korban. Tanggal 11, 12, 13. Selebihnya itu adalah, jadi fa'innahu minas sadaqat. Sadaqatu minas sadaqat. Kayak sedekah biasa. Dapat pahala. Saya ingin korban tanggal 17 Dzulhijjah, boleh enggak? Boleh, tapi enggak dapat pahala korban. Dapat pahala apa? Sedekah. Lah kayak gitu. Punya duitnya hanya tanggal 17, ya enggak apa-apa, sembelih aja alhamdulillah ya, daripada enggak punya. Aduh, nyesel. Jadi boleh ya nanti kalau punya korban, sekarang beli korban disembelih tanggal 1, tanggal 10. pas hari raya itu. 11 masih boleh. Gajiannya setelahnya tanggal 13, 12, 13 sampai tanggal 13 sampai maghrib kita masih boleh korban. Kalau sudah maghrib enggak. Enggak ada pahala korban itu, enggak ada ya. Kalau sudah kelewat tidak ada lagi pahalanya korban. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, apa kata ustaz? Tuh, apa kata ustaz?